Ya, tafadhal dimulai Pak Abdul Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala asyrofi rahimahullah ta'ala al a'malu dhahiratu mithlu al istighatsatu wa hiya talabul ghati wa talabul qati talabul talabun dhahirun. Mithlu al istighatsati wa hiya talabul auni. Hadhihi min al a'mali dhahirati. Al-dhabhu aydhan min amalil jawarihi wa kadhalika nadru wa kadhalika an-nadru wa kadhalika an-nadru wa huwa qawlul lisani wa amalul jawarihi wa nahwu dhalik fa hadhihi al-ibadatu allati masala biha allati masala biha arada an yashmala tamsiluhu aqsamal ibadati al-qawliyati wal amaliyatu adh-dhahiratu wal batinatu tash yashmalu tamthiluhu aqsamal ibadati al qawliyah wal amal wal amaliyati wal amaliyati adh-dhahirati wal batinati wal batinati yajma'uha jami'an annahu annaha ibadatun wal ibadatu la tasnihu illa Allah la tasluhu illa Allah illa lillah iya illa lillahi azza wa jalla al-ibadatu al-zahiratu awil batinatu al-qalbiyatu awil lisaniyatu awil lati mauriduha al-jawarihu fahiya la tasluhu illa lillahi faman sorofa syai'an minha li ghairillahi faqad tawajjaha bil ibadati li ghairillahi munaqiyan lima qala Allah ta'ala qala Allah azza wa jalla ya ayuhan nasu abudu rabbakumul ladhi khalaqakum wa munafiyan li iqrarihi bi anna ma'budahu huwallahu azza wa jalla idza aqarra al abdu bi anna qawluhu bi anna qawluhu mar rabbuka ya'ni man ma'buduka wa anna Allah azza wa jalla qala ya ayuhan nasu abudu rabbakumul ladhi khalaqakum ay wahdahu duna ma siwahu fa innahu idza tawajjaha bi syai'in min hadhihi al anwa'i li ghairillahi azza wa jalla kana mutawajjihan bil ibadati li ghairillahi fa dhalika huwa syirku. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Baik. Lanjut lagi dari kajian kita kitab Salasatul Usul syarah Syekh Shalih Al-Syekh pada pekan lalu. Kita telah membacakan penjelasan dari Syekh Shalih Al-Syekh mengenai amal ibadah. Ada ibadah zahirah, ada ibadah batinah, ada ibadah qauliyah, ada ibadah jawarih. Ya. Baik. Kemudian beliau di sini menjelaskan ala amal az-zahirah. Amal-amal yang nampak secara lahiriah mislul istighosati. Ya, wa hiya talabul ghaus. Itu semisal istighosah. Apa itu istighosah? Yaitu talabul ghaus. Memohon pertolongan. Namun makna talabul ghaus memohon pertolongan ini pertolongan dikala genting, dikala susah, dikala gawat, dikala darurat. Ya. Karena nanti kalau memohon pertolongan semata kepada Allah atau kepada selain Allah, tidak dalam keadaan genting, namanya bukan istighosah. Namanya isti'anah. Namanya apa? Isti'anah. Nah, kalau isti'anah meminta pertolongan secara mutlak. baik lapang atau genting. Ya. Nah, kalau dikala genting namanya istighosah. Hukumnya gimana? Kalau diminta kepada Allah dalam hal-hal yang dimampui oleh Allah, itulah tauhid. Itulah ibadah. Namun kalau istighosah ini diminta kepada selain Allah dalam hal-hal yang makhluk mampu untuk merealisasikannya, maka itu jaiz, boleh. Ya. Fastaghosahu min syiati ala alladhi aduwi. Ya. Maka seorang pemuda dari Bani Israel beristighosah kepada Musa, talabul ghaus, di kala genting, memohon pertolongan kala genting. Ya, untuk menghadapi lawan bertikainya dari suku Kipti. Maka ini diperbolehkan. Namun dalam hal-hal yang makhluk tidak memampuinya, semisal minta kepada makhluk di kala genting, di kala terombang-ambing di lautan, wahai Syekh Abdul Qadir Jilani, wahai penunggu ini, penunggu makhluk, penunggu laut ini, maka itu kesyirikan, syirik akbar. Jadi harus dibedakan antara istighosah dan isti'anah. Kalau isti'anah mutlak, kala genting, kala lapang. Tapi kalau istighosah itu muqayyad, diikat dengan situasi. Situasinya apa? Yaitu kalau gawat, makanya namanya talabul ghaus. Wa talabul ghaus, talabul ghaus ini meminta pertolongan ini, itu talab yang zahir. Ya, permintaan yang zahir, mislul isti'anah. Wa hiya talabul aun. Semisal isti'anah memohon pertolongan, yaitu meminta pertolongan. Wa hadhihi minal a'mal az-zahirah. Maka ini semua diantara amal-amal zahirah yang nampak lahiriah. Adzabhu aidan min amalil jawarihi. Ya, menyembelih juga amalan jawarih. Wa kadzalika an-nadru. Demikian pula bernazar, wa huwa qaulul lisan wa amalul jawarih. Ucapan lisan dan amal jawari wa nahu dzalik dan semisalnya. Ini semua adalah ibadah. Fa hadhihi al-ibadatu allati masala biha. Maka ibadah-ibadah ini yang dicontohkan ini, arada yashmala tamsiluhu aqsamal ibadatil qawliyah wal amaliyah wadz-zahirati wal batinati. Ya. Maka seluruh ibadah-ibadah yang telah diberikan contoh ini, yang beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memberikan contoh, misal tawakul, isti'anah, isti'adzah, istighosah dan seterusnya, nazar. Maka tamsilu, contoh-contohnya ini yashmal, mencakup aqsamal ibadati al-qawliyati, jenis-jenis ibadah ucapan, ya, dan amaliyah, jenis-jenis ibadah amal, al-zahirah wal-batinah, ya, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Makanya itu yang lebih tepat definisi dari ibadah, di mana kalau kalangan usuliyun kan kemarin yang dibawakan di sini oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, apa mereka mengatakan kullu ma umira bihi min ghairi iqtida'in aqliyyin wala ittiradin 'urfi. Ibadah itu adalah segala hal yang diperintahkan oleh Allah min ghairi iqtida'in aqli, tanpa memandang akal, wala ittiradin 'urfi. Ya, bukan pula lantaran mengikuti kebiasaan, maka itu adalah ibadah. Ini menurut kalangan usuliyun yang dikutip oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin di sini. Ya, namun definisi ini enggak sumul. Ya. Kullu ma umira bihi min ghairi iqtida'in aqliyyin wala ittiradin urfiyyin, yang dikatakan oleh para ulama usul tentang definisi ibadah ini enggak sumul. Yang lebih sumul meliputi segala aspek-aspek ibadah ialah yang diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah di Risalah Al-Ubudiyah yang pernah kita bacakan di sini dengan syarah Syekh Shalih Fauzan. Sampai selesai alhamdulillah. Al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah min al-aqwal wal a'mal adh-dhahira wal batinah. Ibadah adalah segala nama, sebuah nama yang mencakup segala hal-hal yang Allah cintai, yang Allah ridai, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Ya. Berupa ucapan, perbuatan yang nampak maupun yang tidak nampak. Itu adalah ibadah. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Utsaimin berikutnya lagi, yajma'uha jami'an annaha ibadatun. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini mengumpulkan semua jenis ibadah tadi dengan segala aksamnya, ibadah qauliyah, ibadah amaliyah yang zahirah maupun batinah, ucapan ibadah, ucapan lisan, ucapan kolbu, amalan kolbu, amalan jawarih anggota badan yang nampak maupun yang tidak nampak. Yang tidak nampak itu berarti ucapan lisan, amalan lisan. Atau juga bisa dimaknai nampak itu, ya, yang tidak dilihat oleh makhluk. Ya. Anha ibadatun, bahwa Syekh mengumpulkan ini semua, bahwasanya ini adalah ibadah. Ya. Wal ibadatu la tasluhu illa lillah, dan ibadah itu tidaklah benar, ya, kecuali diberikan pada Allah Azza wa Jalla, karena ibadah inilah manusia diciptakan. Wama khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Wal ibadatu zahirah awil batinatu al-qalbiyatu awil lisaniyatu. Ibadah zahirah, lahiriyah, batiniyah, yang tidak nampak, qalbiyah, qalbu atau lisan, ya, aw allati mauriduha huwa al-jawarihu, atau yang sumbernya adalah anggota badan, fahiyya la tasluhu illa lillah. Maka dia tidak layak kecuali hanya diberikan pada Allah Azza wa Jalla. Faman sarafa syai'an minha li ghairi llahi faqad tawajjaha bil ibadati li ghairi llahi. Ya, maka barang siapa yang memalingkan sedikit saja, ya, dari ibadah tadi kepada selain Allah, dia berikan tadi mau ibadah qauliyah, amaliyah, zahirah, batinah, semisal batinahnya, tawakkulnya. Tawakal dia berikan bukan pada selain Allah, bukan kepada Allah, tapi kepada selain Allah. Semisal dia tawakal kepada Nyi Roro Kidul. Ya, ketika dia mengarungi pantai selatan, laut selatan, ya. Setelah dia berikan sesaji, ini syirik tersendiri nih. Syirik tersendiri, berikan sesaji, kemudian dia bertawakal pada Nyi Roro Kidul. Atau dia tanpa memberikan sesaji, dia bertawakal pada Nyi Roro Kidul. Ya. Menyerahkan urusannya kepada Nyi Roro Kidul. Ufawidu amri ila Nyi Roro Kidul. Ila Syekhoh Roro Kidul. Ya. Habis Nyi diterjemahin apa? Syekhoh. Ya. Ya. Kepada Nyi Roro Kidul. Berarti kalau orang yang seperti ini, kata Syekh, faqad tawajjaha bil ibadati li ghairillah. Berarti dia telah memberikan, ya, ibadah tadi kepada selain Allah. Dia telah bertawajjuh. Munafian lima qala ta'ala. Lima qala Allah. Berarti ini dia menafikan, ya, dia menafikan sendiri firman Allah Ta'ala, ya ayuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum. Wahai manusia, u'budu rabbakum. Beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Alladhi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Wa munafian li iqrarihi bi anna ma'budahu huwa Allahu. Dan dia berarti juga menafikan pengikraran dia sendiri. Pengikraran Allah. Ya, bahwasanya ma'budahu, sesembahan dia si makhluk ini, harusnya Allah semata. Idza aqarra al-'abdu bi anna qawlahu man rabbuka. Apabila, ya, seorang hamba telah mengikrarkan bahwa ucapan dia, ya, man rabbuka, yakni man ma'buduka, yaitu maksudnya siapa sembahanmu. Wa anna Allah qala, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum. Wahai manusia, beribadahlah kalian pada Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, ai wahdahu duna masiwahu, yaitu dia semata bukan selainnya. Fa idza fa innahu idza tawajjaha bi syai'in min hadhil anwa'i li ghairillah, maka apabila dia memberikan sedikit saja dari ibadah tadi dengan berbagai jenis-jenisnya kepada selain Allah, kana mutawajjihan bil ibadati li ghairillah wa dzalika huwa syirku, berarti dia telah bertawajjuh memberikan ibadah tadi kepada selain Allah, dan itulah kesyirikan. Syirik itu apa sih? Yang di ayat innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih, Allah tidak mengampuni jika Allah disekutukan, itu disekutukan dalam ibadah. Ya, disekutukan dalam apa? Ibadah. Nah ini. Baik, Nugroho, fadhol. Wadalilu qawluhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syarih, ad-dalilu qawluhu subhanahu wa ta'ala, wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Ad-du'a'u wal 'ibadatu, kama ja'a fil hadits alladhi istadalla bihi asy-syekh, wa huwa qawluhu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ad-du'a'u mukhul 'ibadah, wa huwa hadits Anas bin Malik, wa isnaduhu fihi dha'fun, lakin ma'nahu huwa ma'na al-hadith as-sahih. Hadith Nu'man ibn Bashir alladhi rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa jama'atu wa huwa qawluhu sallallahu alaihi wasallam sallallahu wasallam ad-du'a huwal ibadatu wal ibadatu ya'ni mukhul ibadati ya anna qawluhu ad-du'a huwal ibadatu imanzilati qawli nabi sallallahu alaihi wasallam al-hajju arafatun qala subhanahu wa ta'ala wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada la du'a mas'alatin wa la du'a ibadatin fala tad'u ma'allahi ahadan ay la ta'budu ma'allahi ahadan wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan hadha nahyun an nad'u ahadan ma'allahi azza wa jal ay ay ya'budu ahadan ma'allahi azza wa jal wa idha kana ad-du'a huna bima'na ad-du'a al-mas'alati fayakunu ma'na al-ayati wa anna al-masajida lillahi fala tas'alu su'ala فلا تسأل سؤال عبادة مع الله أحدا لا تطلب طلب عبادة مع الله أحدا ولفظ تدعو ولفظ تدعو يشمل دعاء الإبادة ودعاء المسألة فهذه الآية دليل على وجوب إطراد الله عز وجل بالإبادة نعم بدن كتا الشيخ صالح على الشيخ wadalil qawluhu dalil akan hal ini bahwasanya pemberian ibadah kepada selain Allah itu adalah kesyirikan yaitu firman Allah Ta'ala wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada dan bahwasanya masjid-masjid ini adalah milik Allah maka janganlah kalian menyeru kepada siapapun ma'allah di samping kalian menyeru kepada Allah artinya menyeru di sini tad'u berdoa menyeru yang artinya adalah ibadah. Namun jangan dipahami masjid-masjid di sini masjid-masjid yang kita kenal. Makna masjid di sini adalah maudi' lil ibadah, tempat untuk ibadah. Masjid, ya, tempat untuk segala tempat ibadah Allah sebutkan itu masjid. Makanya secara mutlak itu dalam sebuah hadis yang sahih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Allah telah menjadikan masjid untukku, Allah telah menjadikan bumi ini untukku, bumi telah dijadikan oleh Allah untukku sebagai masjid. Sebagai masjid itu tempat ibadah. Dan Nabi SAW memberikan sampel, contoh, ya, bahwasanya orang-orang Yahudi menjadikan kuburan orang soleh mereka itu menjadi masjid. Ya ulaika qaumun idza mata fihim rajulun shalih awil abdus shalih banau ala qabrihi masjidan. Mereka itulah apabila ada orang-orang soleh wafat di tengah mereka atau hamba ahli ibadah yang soleh wafat di tengah mereka, mereka membangun di atas kuburannya itu masjid. Padahal Nabi SAW itu bercerita tentang orang Nasrani. Itu hadis terkait hadis Ummu Habibah Ummu Salamah terkait gereja-gereja di Habasyah yang mereka lihat di dalamnya penuh lukisan orang-orang soleh Nasrani. Ya. Wasawwaru fihi tilka suwar. Mereka akan menggambar di dalam tempat itu gambar-gambar tadi. Ya. Juga dalam riwayat yang lain Nabi SAW 5 hari menjelang wafat beliau, ya, beliau bangun dari pingsan, beliau memberikan peringatan pada umat. Ya. La'anullah al-yahud wa nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida. Ala inni anhaakum an dzalika. Nah, Allah melaknat Yahudi Nasrani. Yahudi Nasrani ini. Mereka menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Padahal kita tahu apa nama tempat ibadah Yahudi? Sinagog. Apa nama tempat ibadah Nasrani? Gereja, kanisah. Namun disebutnya sebagai masjid. Kenapa? Karena masjid indal itlaq kalau disebutkan secara umum, secara mutlak maknanya adalah maudi' lil ibadah, tempat untuk ibadah. Dan bumi ini semua tempat untuk ibadah. Ju'ilat li al-ardu masjidan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bumi dijadikan oleh Allah untuk diriku sebagai masjid. Dijadikan bumi ini sebagai masjid untuk diriku. Apa maksudnya? Tempat ibadah. Ya. Jadi bisa dipahami ya, bahwasanya tempat-tempat ibadah itu adalah milik Allah. Jangan kalian berdoa menyeru kepada siapapun di samping kalian berdoa kepada Allah. Ya. Fala tad'u ma'allahi ahada. Ahadanya itu nakirah fi siyakin nafyi, fi siyakin nafhi nahyi, maka itu tufidul umum, memberikan makna umum. Ya, apa aja siapapun, ahadan itu mau malaikat mukarrab, nabiun mursal, malaikat yang didekatkan, nabi yang diutus sekalipun, enggak boleh kita berdoa kepadanya, apalagi yang di bawahnya. Kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, wali, ya, dan seterusnya. Baik, addu'a wal ibadah. Maka yang dimaksud di sini fala tad'u, yaitu doa itu adalah ibadah, sebagaimana dalam hadis yang alladhi istadalla bihi syekhu, yang Syekh Muhammad bin Abdullah berdalil dengan hadis ini, yaitu sabda Nabi, addu'a mukhul ibadah. Doa adalah inti saripati ibadah. Wa huwa hadis Anas bin Malik, hadis Anas bin Malik isnaduhu fihi dha'fun. Namun dalam sanadnya terdapat kelemahan. Perlu diperhatikan ya ikhwah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di usul salasah, di salah satu usul ini di Kitabut Tauhid maupun di Sittatul Mawadi minas Sirah dan di beberapa risalah beliau yang lainnya, membawakan riwayat-riwayat dhaifah. Ya. Ternyata ini adalah yang dijalani oleh para ulama. Bahkan kata Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizhahullah taala, hampir-hampir enggak ada satu buku pun, buku akidah Ahlussunnah wal Jamaah, salapan wa khalapan, baik yang dulu maupun yang sekarang, itu yang tidak ada hadis dhaifnya. Pasti ada hadis dhaifnya. Buku apa ini? Buku akidah. Mau antum mau yang mana? Risalah Tadmuriyah, mau mana? Fathul Hamawiyah Al-Kubra, mau yang mana? Akidah Wasithiyah, mau yang mana? Kitab Tauhid Ibnu Huzaimah, kitab Tauhid Ibnu Mandah, kitab Tauhid Ibnu Rajab, yang mana? Semua buku-buku ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah pasti ada hadis dhaifnya. Kenapa demikian ini? Ya, pertama disengajakan oleh para ulama tersebut karena ada hadis sahih yang semakna dengan hadis tersebut. Ya. Ada hadis sahih. Ya. Bisa dipahami sini? Kalaupun hadis itu dhaif, ada hadis sahih yang semakna dengannya. Maka ini semakin memperkuat pembahasan. Jangankan hadis sahih, hadis dhaif aja ada di bab ini, begitu. Jangankan hadis sahih, hadis dhaif aja ada di bab ini. Jadi begitu ya. Jadi jangan alergi terhadap hadis dhaif yang ada di kitab-kitab para ulama. Selama dhaifnya bukan dhaiful jiddan, ya, itu diterima. Diterima, apalagi punya syawahid. Ya, punya syawahid dari hadis-hadis yang sahih. Tayyib barakallahu fik. Mana ada lagi? Lakin ma'nahu wa ma'na al-hadisi as-sahih al-hadisi Nu'man ibn Bashirin. Namun maknanya dalam hadis, makna hadis yang sahih. Itu hadis Nu'man bin Bashir alladhi rawahu Abu Dawud, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud wa Tirmidzi wa jama'atun, Imam Tirmidzi dan jama'ah yang lainnya. Itu sabda Nabi SAW, addu'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Wa huwal ibadah yakni mukhul ibadah, yaitu inti ibadah. Li'anna qawlah, karena sabda Nabi addu'a huwal ibadah, bimanzilati qawli Nabi, itu seperti kedudukan sabda Nabi, al-hajj Arafah. Haji itu adalah Arafah. Apakah manasik haji satu-satunya hanya Arafah? Tidak. Tidak. Ya, tidak. Setelah dari Arafah ke Musdalifah, setelah dari Musdalifah ke Mina, dan seterusnya hingga berakhirnya hari tasyrik. Ya, kenapa disebutkan haji adalah Arafah? Doa adalah ibadah. Ini untuk menunjukkan manzilah kedudukan Arafah bagi jamaah haji, dan sedang menjelaskan kedudukan doa dalam ibadah. Ya. Baik. Mana lagi tadi? Amal masjid dan salat. Qala subhanahu wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Paham sini mana masajid ya? Ya. Ya. La du'a mas'alatin. Jangan kalian berdoa kepada siapapun di samping kalian berdoa pada Allah. Ya. Bukan doa masalah, bukan pula doa ibadah. Paham ya, doa masalah, doa ibadah ya? Doa masalah dan doa ibadah. Doa masalah jelas ya, antum minta kepada Allah, ya Rab urzukni, ya Rab ihdini. Doa masalah itu, doa ibadah itu apa? Semua ibadah itu, ibadah antum, sholat antum, puasa antum, zakat antum, semua ibadah-ibadah antum itu namanya doa. Ya, dari mana kita bisa namanya doa? Kenapa antum ibadah? Biar selamat dari azab, biar masuk surga, biar dapat ridho dari Allah, biar begini, biar begitu. Nah itulah doa. Itu doa apa namanya? Ibadah. Fala tad'u ma'allahi ahada, janganlah kalian berdoa kepada siapapun di samping kalian berdoa pada Allah. La ta'budu ma'allahi ahada wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Ahada hada nahyun an tad'u ahadan ma'allah. Ini adalah larangan kali Anda berdoa kepada siapapun di samping berdoa pada Allah. Ayya'budu ahadan ma'allah, yaitu kalian mereka beribadah ya kepada siapapun di samping beribadah pada Allah. Wa idza kana du'auna bi ma'na du'ail mas'alah fa yakunul ma'na al-ayah, apabila doa di sini maknanya adalah doa mas'alah, doa permintaan, maka ayat tadi maknanya berarti wa annal masajida lillahi fala tas'alu su'ala ibadatin ma'allahi ahada. Maka janganlah kalian ya meminta su'ala ibadatin, dengan permintaan ibadah ya kepada siapapun di samping kalian meminta dengan permintaan ibadah kepada Allah. Ya. La tatlubu talaba ibadatin ma'allahi ahada. Jangan kalian minta kepada siapapun ya peribadatan di samping kalian beribadah pada Allah. Walabdu tad'u yashmal du'al ibadah wa du'al mas'alah. Ya, maka lafaz tad'u itu mencakup doa ibadah dan doa mas'alah. Fahadihi al-ayatu dalilun ala wujubi ifradillahi subhanah bil ibadah. Maka ayat ini adalah dalil akan wajibnya mengesakan Allah dalam ibadah. Nah, fadal Pak Ahmad baca. Bismillah. Fa'in qawla qawinun inal istadlara biha inna du'a'a huna huwa du'a'ul mas'alati wa ghairahu min anwa'il ibadati allati taz'umuna min az-zabhi wan nazri wa min al-istighasati wal isti'adzati wa nahwi dzalika annaha la tadkhulu fin nahyi fi hadhihi al-ayati fa yakunu jawabuka anna du'a'a fil qur'ani ja'a bi ma'nayaini ja'a wa yuradu bihi al-ibadatu wa ja'a wa yuradu bihil al-mas'alatu. Famasalan fi qawlihi subhanahu wa ta'ala wa qawla rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastaghfiruna an ibadati zahiru anna du'a'a al-muradu bihi al-ibadatu li'annahu qawla wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastaghfiruna an ibadati wa kadzalika fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam wa subhanahu wa ta'ala mukhbiran an qawli ibrahima alaihi salam wa ta'zilukum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi asa alla akuna bi du'ai rabbi syaqiyya. Qala azza wa jalla ba'da dhalika falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah fa fil ayatil ula akhbara an ibrahima alaihi salam annahu qol fa'tazilukum wa ma tad'una summa qala azza wa jalla falamma tazaluhum wa ma ya'buduna fadalla ala anna ibrahima alaihi salam khina qala wa'tazilukum wa ma tad'una ay wa ma ta'buduna li'anna allaha azza wa jalla qala ba'daha falamma ta'zaluhum falamma ta'zalahum wa ma ya'buduna wa hadha min al-adillati al-zahirati ala anna al-ayata hadhihi tashmalu du'a al-mas'alati wa du'a al-ibadati. Nah, fa in qala qa'ilun, apabila ada orang yang berkata hinal istidlal biha inna du'a huna du'a huwa du'a al-mas'alah wa ghayruhu min anwa'il ibadah allati taz'umuna min ad-dabhi wan nadri min al-istighasati wa min al-istighasati wal isti'adati wa nahwi dzalika annaha la tadkhul fi nahyi fi hadhihi al ayah. Kalau ada orang yang berkata ya, ketika beristidlal dengan ayat tadi akan larangan beribadah pada Allah, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada, inna du'ahuna, kan doa di sini maknanya doa masalah, fala tad'u ma'allahi ahada, janganlah kalian meminta, berdoa doa permintaan. Paham ya makna doa masalah? Doa ibadah kan udah pernah ya. Doa masalah antum meminta pada Allah, ya Rob ampuni aku, masukkan aku ke surga, ya, ya Rob mudahkanlah aku segala urusanku, gitu kan. Nah, doa ibadah itu apa? Antum puasa, antum haji, antum sedekah, antum berbakti pada orang tua, antum menafkahi istri dan seterusnya, itu namanya doa juga. Doa apa namanya? Doa ibadah. Sekarang di mana kok disebut doa? Sekarang ditanya gini, kenapa Syekh Marwan ya mau apa sih antum? Poligami ya? Hah? Banyak maunya. Mau umroh. Kenapa mau umroh? Kenapa mau haji? Ya, biar dapat pahala. Biar selamat dari azab, biar masuk surga, biar begini. Nah, itu kan permintaan namanya. Nah, itu namanya doa ibadah. Nah, kata orang yang dilarang di ayat tadi, kalau doa masalah, doa minta kepada siapapun selain Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Inna du'a huna bimana doa masalah. Ya, wa ghairu min anwa'il ibadati allati tas'umuna min adzbah. Dan yang lainnya dari jenis-jenis ibadah yang kalian ya, klaim itu dari ibadah juga berupa penyembelihan, nazar, istighosah, isti'anah, ya. Isti'adzah dan selainnya, la tadkhul fi nahyi fi hadhihi ayah. Itu enggak masuk kok ke dalam cakupan ayat ini, kata mereka. Fa yakunu jawabuka, maka jawaban Anda ialah inna du'a fi hadzal fil Qur'an jaa bi ma'nayain. Bahwa yang namanya doa di Al-Qur'an itu datang dalam dua makna. Jaa wa yuradu bihi al-ibadah wa jaa wa yuradu bihi al-mas'alah. Dia datang dalam bentuk yang dimaksud doa adalah ibadah, datang dalam bentuk yang dimaksud dalam sebuah bentuk yang dimaksud dengan doa tersebut adalah permintaan. Pemasalan fi qaulihi wa qala rabbukum uduni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ini firman, misal firman Allah ini. Dan Rabbmu berfirman kepada kalian, wa qala rabbukum uduni, beribadah, berdoalah kepadaku, astajib lakum, aku akan kabulkan doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya dari beribadah padaku, zahiru anna du'a al muradu bihi al ibadah. Maka yang nampak di sini, yang zahirnya doa yang dimaksud di sini, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya kepadaku, itu adalah yang dimaksud doa ibadah. Li anna qala, karena orang berfirman, rabbukum ud'uni wa qala rabbukum. Karena Allah berfirman, wa qala rabbukum, rabb kalian berfirman, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, aku akan kabulkan doa kalian. Innal ladina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya dari berdoa, beribadah kepadaku. Wa kadzalika fi qawlihi mukhbiran an qawli Ibrahim, dalam firman Allah yang ketika Allah mengabarkan tentang ucapan Nabi Ibrahim, wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah wa ad'u rabbi asa an akuna bidu'ai rabbi syaqiyya. Wa a'tazilukum, aku akan menjauhi kalian, wa ma tad'una min dunillah, dan apa yang kalian sembah, yang kalian berdoa kepada selain Allah. Wa ad'u rabbi, aku hanya berdoa kepada Rabbku saja, asa ala an akuna bidu'ai rabbi syaqiyya, semoga aku tidak kecewa dengan doaku kepada Rabbku. Dan juga firman Allah ba'da dzalik, setelah itu, falamma'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah, tatkala Nabi Ibrahim menjauhi mereka dan segala yang mereka ibadahi selain Allah. Fa fil ayatil ula, di ayat yang pertama, akhbara an Ibrahim, Allah mengabarkan tentang Nabi Ibrahim, annahu qala wa a'tazilukum wa ma tad'un. Aku akan jauhi kalian dan apa yang tad'un, yang kalian berdoa. Ya. Aku akan menjauhi kalian dan hal-hal yang kalian berdoa kepadanya. Tad'un. Ya. Kemudian di ayat kedua, Nabi Ibrahim mengatakan Allah berfirman, "Falamma tazalu lahum, falamma ta'zalahum wa ma ya'budun." Dan ketika Nabi Ibrahim menjauhi mereka, kan Nabi Ibrahim tadi bilang, aku akan menjauhi kalian dan apa-apa yang kalian berdoa kepadanya. Paham gak sini? Ya. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, Allah berfirman ketika Nabi Ibrahim sudah menjauhi mereka, falamma atazalahum wa ma ya'budun. Ketika Nabi Ibrahim sudah i'tizal, menyingkir dari mereka dan apa yang mereka sembah. Wa ma ya'budun, dan peribadatan mereka. Paham gak sini maknanya apa? Berarti doa di sini maknanya apa? Ibadah. Ya. Ai wa ma ta'buduna, yaitu apa yang kalian sembah. Li'anna Allah qala ba'daha falamma tazalahum wa ma ya'budun. Hadza minal adillati dhahirah, ini di antara dalil-dalil yang zahir yang jelas, ala annal ayata hadhihi tasmalu dua al-mas'alati wa dua al-ibadah. Bahwa ayat ini mencakup doa masalah dan doa ibadah. Naam, Syekh Yusuf, tafadhal. Bismillah, qala rahimahullah ta'ala. Wa qad urida 'ala a'immatina rahimahumullahu ta'ala hina qarraru at-tauhida fi maqalihim wa fi kutubihim anna hadhil ayata innama hiya dalilun lil mas'alati wa amma ghairuha mimma tad'una annahu ibadatun mimma tad'una annahu ibadatun wa anna hadhil ayata fiha nahyun anhu kadabhi wan nadri wa nahwi dhalika annahu la yadkhulu fil ayati fa kana al jawabu anna ad du'a naw'ani du'a'u ibadatin wa du'a'u mas'alatin hadha ya'ti fil qur'ani wa dhaka aidan ya'ti fil qur'ani wal ayatu tasmalu an naw'ani li anna ad du'a idza kana fil qur'ani ya'ti taratan li hadha wa taratan li hadha ya'ti taratin li hadha ya'ti taratin li hadha wa taratin li hadha wa tahdiduhu fi hadhihi fa tahdiduhu fa fatah fatah diduhu iya fatah diduhu fi hadhil ayati bi ahadin naw'ani wa nafyin naw'il akhari hadha naw'u tahakkumi wa huwa mumtani'un tay waqad urida ala aimatina rahimahullah ta'ala hina qarraru tauhida fi maqalihim telah dibawakan kepada para ulama kita, imam-imam kita, semoga Allah merahmati semua, semoga Allah merahmati mereka semua, ketika mereka qarraru mentakrir, menetapkan tauhid fi maqalihim, dalam berbagai ucapan fatwa mereka, fi kutubihim, di kitab-kitab mereka, anna hadhil ayah, bahwasanya ayat ini, innama hiya dalilun lil mas'alah, bahwa ini adalah dalil akan permintaan. Amma ghairuha mimma tad'una annahu ibadatun. Adapun selainnya dari hal-hal yang mereka klaim itu sebagai ibadah, wa anna hadhil ayata, dan ayat-ayat ini fiha nahyun, di dalamnya terdapat larangan, anhu dari Allah kadzabhi, semisal menyembelih, wan nadar, dan bernadar, wa nahwu dzalik, dan semisalnya, annahu la yadkhulu fil ayah, bahwasanya ayat ini enggak masuk di apa? Enggak masuk di ayat. Ini enggak tepat ya. Enggak benar. Jadi mereka hendak memisah yang dilarang minta gitu. Fa kana al-jawabu anna du'a naw'an. Maka jawabannya adalah doa itu ada dua macam. Doa masalah, doa ibadah. Wa hadza ya'ti fil Qur'an wa dzalika wa dzaka aidan ya'ti fil Qur'an. Kalau doa ibadah itu ada di Quran, doa masalah juga ada di Al-Quran. Wal ayatu tashmalu an-naw'ain, dan ayat ini Fala tad'u ma'allahi ahada, itu mencakup dua hal, dua masalah dan dua ibadah. Li'anna du'a, karena yang namanya doa idza kana fil Qur'an, apabila terdapat di Qur'an, ya'ti taratin lihada wa taratin lihada. Kalau ada lafaz doa di Al-Qur'an, terkadang bisa bermakna doa masalah, terkadang bisa bermakna doa ibadah. Terkadang bisa bermakna dua-duanya. Wa tahdiduhu fi hadhihi al-ayah bi ahadin naw'ain wa nafyi naw'il akhar hadha min naw'u tahakkumin wa huwa mumtani'un. Maka membatasinya aja, membatasi doa di dalam ayat ini dengan salah satu jenisnya aja dan menafikan jenis yang lain, ketika mereka mengatakan fala tad'u ma'allahi ahada, oh itu yang dilarang, doa minta aja, adapun doa ibadah boleh-boleh aja. Atau sebaliknya, ketika mereka mengatakan itu doa ibadah yang kita enggak boleh, sholat untuk selain Allah, puasa untuk selain Allah, tapi kalau minta kepada selain Allah boleh-boleh aja. Ya, membatasi ini dengan salah satu jenis ibadah aja. Ya, hadza nau'u tahakkum, ini jenis tahakkum. Dan ini adalah mumtani, mustahil. Ya, jenis ya menghukumi satu doa aja, ini enggak tepat. Ya, barakallahu fikum. Baik, kemudian kita pindah ke halaman berikutnya. Di bahasan berikutnya kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, "Faman sarafa minha syai'an li ghairillah faqad musyrikun kafirun, fa huwa musyrikun kafirun." Maka barang siapa yang memalingkan salah satu jenis dari ibadah tadi kepada selain Allah, maka dia musyrik kafir. Dia musyrik, ya. Maka dia kafir, orangnya itu. Jangan dibilang perbuatannya kafir, orangnya enggak, perbuatannya syirik, orangnya enggak. Syekh sudah menyatakan bahwa musyrik kafir. Simpailnya itu. Siapa yang melakukan ini, melakukan ibadah ini diberikan kepada selain Allah, maka dia musyrik, dia kafir. Jangan dibilang siapa yang memberikan ibadah kepada selain Allah ini, pelakunya tidak bisa sebut musyrik, tidak bisa sebut sebagai kafir. Ini keliru. Ya. Ini keliru ini. Nah, banyak orang bergampang-gampang dalam hal ini. Mereka enggak paham. Makanya cukupin aja Mas Syekh bin Baz yang menjelaskan, udah cukup, enggak usah dengerin yang di bawah-bawah Syekh. Ya. Yang enggak jelas. Pelakunya perbuatannya syirik, ya pelakunya musyrik. Pelakunya musyrik. Adapun udzur bil jahal itu dilihat dalam hal apa? Ya, ahlu sunnati wal jamaah merinci. Sedangkan ahlu bid'ah jahmiyah murji'ah memutlakan udzur bil jahal, semua dikasih udzur. Semua dikasih udzur. Ahlu sunnati wal jamaah merinci, kapan dikasih udzur? Ya. Kapan tidak dikasih udzur? Wa dalilu qawluhu ta'ala, dalil ialah firman Allah Ta'ala, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih falamma fa innama hisabuhu inda rabbi innahu la yuflihul kafirun. Ah, ini Allah sebut dia kafir. Siapa yang berdoa ma'allahi ilahan akhar, kepada ilah yang lain di samping dia berdoa kepada Allah, la burhana lahu, ya, yang tidak ada dalil bagi dia, sampai kapanpun tidak ada dalilnya peribadatan kepada selain Allah, fa innama hisabuhu inda rabbih, hisabnya nanti di sisi Rabbnya, innahu la yuflihul kafirun, tidak akan beruntung orang-orang kafir ini. Ini wajul istidlalnya. Wa fil hadis addu'a wal ibad mukhul ibadah, dalam hadis disebutkan doa adalah intisari ibadah. Kalau berdoa pada selain Allah berarti memberikan intisari ibadah kepada selain Allah. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ini ayat yang tadi. Fadal Syekh Marwan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyrafu hadhi silatun lima sabaqa bayanuhu min anal ibadata haqqun lillahi azza wa jalla wa ana kula wa ana kula ma'budin siwa Allahi azza wa jalla wa in fa inna ibadatahu bi ghairil haqqi wa annaha bil batili wal zulmi wal tughyani wal jawri wa ta'di minal khalqi wallahu azza wa jalla huwa alladhi yastahiqqu al ibadatu wahdahu duna ma siwahu min khalqihi. Wa ba'da an dhikra anwa'il ibadati allati mawruduha al-lisanu wal-qalbu wal-jawarifu. Qala rahimallahu haman syarafa minha syai'an liwairillahi fahuwa musyrikun kafirun. Wa dalilu qawluhu ta'ala, wa man yadda'u ma'allahi ilahan akara la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbihi innahu la yuflihul kafirun. Qawluhu faman syarafa, ay man tawajjaha bi syai'in min anwa'il min anwa'in tilka min anwa'i tilka al ibadati li ghairillahi wa huwa musyrikun kafirun yuridu asyirku al akbaru asyirka al akbaru yuridu asyirka al akbaru alladhi yakhruju minal milati alladhi yukhriju minal milati millah lam tasdid alladhi kalau milah itu enggak tahu akwat inceran antum kali milah alladhi yukhriju minal milati wa syirku haqiqatuhu itu wawnya waw istinafiyah berarti jumlah musta'anafah bukan atifah. Wasyirku haqiqatuhu ittikhadun niddi ma'allahi azza wa jalla wa huwa madhkuru fi qawlihi subhanahu wa ta'ala fala taj'alu lillahi andadaw wa antum ta'lamun wa tandidu ya'ni ay yuj'ala lillahi misla mislun lil istihqaqin istihqaqu tawajjuhi istihqaqu al ibadati idza ju'ila lillahi niddun ima bil qawli aw bil amali fadhalikum huwa syirku wa qulu nau'in min hadhihi al-anwa'i wa ghayruha min al-anwa'i allati tadkhulu fi musamma al-ibadata sarfuha li ghairillahi azza wa jalla syirkun akbarun yukhriju min al-millati wa sahibuhu musyrikun kafirun imal kufru zahiru wa immal kufru zahiru wal batinu ma'an. Baik. Kata Syekh Shalih Al-Syekh, hadhihi silatun lima sabaqa bayanuh min annal ibadata haqqun lillah azza wa jalla. Ini adalah silah korelasi dengan penjelasan yang telah lalu bahwa ibadah itu adalah hak Allah. Yang Syekh menjelaskan faman sarafa minha syai'an li ghairillah fa huwa musyrikun kafirun. Ya, maka dia musyrik, maka dia kafir. Wa anna kulla ma'budin siwallahi, dan bahwa sanya segala sembahan selain Allah, fa inna ibadatah bi ghairil haq. Maka peribadatan yang diberikan kepada selain Allah tadi itu tanpa hak, tidak benar, dan dia enggak berhak, enggak layak diberikan ibadah karena ibadahnya batil. Wa annaha bil batil, berarti peribadatan kepadanya itu adalah kebatilan. Wa zulmi, kezaliman. Wa tughyan, melampaui batas. Wal jur, dan itu adalah tindakan durjana. Wa ta'addi minal khalq, dan itu berarti melampaui batas terhadap dari makhluk. Fallahu azza wa jalla huwa alladhi yastahiqqu al-ibadata wahdahu duna ma siwahu min khalqihi. Maka Allah lah yang saja yang berhak mendapatkan ibadah semata, Allah semata. Ya. Bukan selain Allah dari kalangan makhluknya. Kok bisa makhluknya diibadahi dalam keadaan dia diciptakan? Dia diciptakan. Dia diciptakan enggak bisa ngapa-ngapain. Kok bisa diibadahi? Wa ba'da an zakara anwa'al ibadati, dan Syekh setelah beliau menyebutkan jenis-jenis ibadah allati mauriduha al-lisan wal qalbu wal jawarih, yang nanti sumbernya itu lisan, kolbu, ja'amal, anggota badan. Qala rahimahullah, maka beliau berkata setelahnya, faman sorofa minha syai'an li ghairillahi fahuwa musyrikun kafirun. Ya, maka barang siapa yang memalingkan sedikit saja dari segala jenis-jenis ibadah, dia palingkan kepada selain Allah, maka dia musyrik kafir. Dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, wa ma yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih. Siapa yang dia ya, berdoa kepada ilah yang lain di samping dia berdoa kepada Allah, yang gak ada burhan bagi dia, fa inna, enggak, selama-lamanya gak ada burhan peribadatan pada selain Allah, selama-lamanya di atas kengacauan, kebatilan. Fa inna ma hisabuhu inda rabbih, perhitungannya nanti di sisi Allah. Lihat wajhul istidlal dari Syekh, kenapa Syekh menyebutkan bahwa musyrikun kafirun, innahu la yuflihul kafirun, tidak akan beruntung orang kafir itu. Yang mana dia? Yang yad'u ma'allahi ilahan akhar. Ya? Paham enggak di sini? Nah. Wa qawlu faman sarafa, siapa yang memalingkan, ai man tawajjaha, siapa yang bertawajjuh? Siapa yang menghadapkan diri dia? Min anwa'i tilkal ibadati, dengan segala dari jenis-jenis ibadah tadi, li ghairillah. Dia menghadapkan diri dia dengan ibadah tadi kepada selain Allah. Apakah tadi tawakul, isti'anah, isti'adah, menyembelih, bernadar, berdoa, dan seterusnya. Bahwa musyrikun kafirun. Maka dia musyrik lagi kafir. Jangan lagi disebut, oh perbuatannya syirik, tapi orangnya gak musyrik. Ini ajib ini. Ya, entah pemahaman siapa ini. Ya, ini ajib. Ya. Taib. Oh itu syirik, dia disebut musyrik tapi enggak musyrik. Itu gimana coba? Dia musyrik tapi enggak kafir. Oh, ada musyrik muwahhid gitu ya. Musyrik apa? Musyrik. Nah, musyrik yang mana? Mungkin musyrik tapi enggak murtad. Itu kalau syirik asghar. Lihat kata Syekh, yuridu asyirkal akbaro, yang beliau maksud adalah syirik akbar. Syirik akbar yang gimana? Alladhi yukhriju minal millah, yang mengeluarkan dia dari agama Islam. Ini udah paham ya di seluruh kitab-kitab fikih. Masalah ini jelas sebenarnya di seluruh madhab, hatta madhab-madhab fikih yang fukohanya terindikasi terpapar irja sekalipun. Dari kalangan ahnaf yang mereka disebut murji'atul fukoha. Ya. Murji'ah dari kalangan ahli fikih, itu kalangan Hanafiyah, yang mereka mengeluarkan amal dari label iman. Mereka mengatakan iman itu apa? Iman itu hanya al-iqrar bil-qalb. Ya. At-tasdiq bil-qalb wal-iqrar bil-lisan. Pembenaran di kalbu dan pengucapan dengan lisan. Pengikraran dengan lisan. Mana amal? Enggak, itu cuma cabang. Far'un minal iman. Namun mereka menetapkan konsekuensi kalau amal ini ditinggalkan atau karena beramal bisa batal Islam. Mereka seluruh fuqaha Hanafiyah mengatakan, siapa yang menginjak Quran, amalan bukan? Amalan. Siapa yang melempar Quran ke tong sampah, maka dia murtad kafir. Siapa yang nyembah matahari, amalan bukan? Maka dia murtad kafir. Taib. Ini yang terpapar irja dari kalangan murjiatul fuqaha, dari kalangan ahnaf. Sekarang dari kalangan syafi'iyah, yang terpapar irja karena irjanya asy'ariyah. Asy'ariyah irjanya itu ada tiga macam. Pertama, qaulnya Abul Hasan al-Asy'ari di kitab beliau Maqalat al-Islamiyin, itu selaras dengan al-Sunnah. Iman qaulun wa amalun. Qaulun lisan, qaulul qalb. Amal jawarih, amal qalb. Namun juga masih di Maqalat Islamiyin, Ya, ini diungkapkan juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Abul Hasan Al-Asy'ari juga berpendapat iman itu apa? At-tasdiq. Pembenaran di qalbu aja. Sementara mazhab yang lain dari Asy'ari, ini ada di kitab Al-Milal wa Nihal dari Syahrastani, mereka selaras dengan Jahmiyah. Iman itu apa? Ma'rifah, cukup ma'rifah aja. Maka kekufuran kapan? Al-jahl. Kalau seseorang bodoh terhadap Allah, enggak tahu Allah, siapa Allah dia enggak tahu, maka dia kafir. Namun yang banyak diadopsi oleh Asy'ariyah, iman itu apa? At-tasdiq. Banyak fuqaha Syafi'iyah yang bermadzhab Asy'ariyah akidahnya. Jadi mereka fikihnya Syafi'i. Ya. Syafi'i madhaban, madzhab fikih. Ya, Asy'ari akidatan. Ternyata kita pernah bacakan di sini. Ya, saya ingat enggak di Minhajut Thalibin yang disarah oleh Al-Khatib Asy-Syirbini. Kita muridahnya kita pernah bacakan. Siapa yang begini, siapa yang mengolok-ngolok Islam, amalan lisannya, dia kafir. Siapa yang melempar mushaf, dia kafir. Murtad disebutin bahkan. Ya, sampai dia harus syahadat. Itu juga disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di Sulamut Taufiq. Padahal Asy'ari. Ya. Paham enggak antum sini? Jadi aneh. Bahkan ini murjiahnya lebih gila dibanding murjiah zaman dulu. Kalau ada yang mengatakan konsekuensi dari amal, konsekuensi dari ucapan gak berpengaruh apa-apa terhadap iman. Adi Armando itu ensiklopedia kekufuran dia, kalau dari A sampai Z itu kena semua. Kalau Ibnu Hajar Al-Haytami nulis kitab Ali Ilam Bekuatil Islam nyebut 400 pembatal keislaman, itu Adi Armando kena semua. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab nulis Nawakidul Islam, 10 pembatal keislaman, Adi Armando tuh kena semuanya. Kita gak perlu murojaah ensiklopedia kekufuran Adi Armando. Yang dia bilang sholat wajib gak wajib lah, 5 waktu. Yang dia bilang Allah bukan orang Arab lah, oh bukan orang Arab, ini ngaco ini. Sama kayak jenderal itu. Oh. Itu kemarin dia udah kufur duluan, dia bilang apa? Semua agama benar di mata Tuhan. Sekarang dia ngomong lagi, Allah bukan orang Arab. Ini ngaco. Kalau dia bilang, ya Marwanto bukan orang Arab. Iya jelas, apple to apple. Orang Arab orang, Marwanto orang. Paham gak? Tapi kalau dia bilang, Tuhanku bukan hanya memahami bahasa Arab, baru tepat. Ini di mujassimah, tashbih. Mentashbih Allah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Masa Tuhanku bukan orang Arab? Emang ini lagi nyontoin Bill Clinton? Emang ini lagi nyontoin Bill Gates? Bill Gates bukan orang Arab, karena Bill Gates orang. Nih, air mineral, tepat gak saya bilang? Ini air mineral bukan orang Arab. Tepat gak? Kenapa? Karena dia bukan orang. Nah kok di tasbihnya pakai makhluk? Allah bukan orang Arab. Itu kurang ajar, kufur itu. Itu Islam asal. Tahu. Dudung. Dudung asal. Ya, namun tetap aja dibela sama pembelanya Abu Janda, Abu Adi Armando. Siapa yang bela? Ya Jahmiyah. Yang tanpa rasa malu, enggak punya lagi urat malu, ngaku-ngaku sebagai salafi. Tetap aja dibela. Adi Armando enggak kafir. Dan yang bikin terharu karena membela iman Adi Armando, dia rela mengkhawarijkan, mentakfirikan siapa saja yang mengkafirkan Adi Armando. Terharu. Adi Armando akhuhu fiddin. Dan mereka para Jahmiyah itu adalah ikhwannya Adi Armando fiddin. Semoga Allah kumpulkan mereka semua di akhirat bareng Adi Armando. Kan bareng satu sama iman. Enggak, dia bilang Adi Armando enggak kafir. Enggak kafir, ada uzur. Uzurnya apa? Bisa jadi dia punya uzur di hadapan Allah. Ajib. Bisa jadi. Ya. Dan dulu gak ada yang aneh. Siapa yang memalingkan ibadah kepada Allah, kufur. Sekarang jadi orang bingung. Karena munculnya Jahmiyah-Jahmiyah ini. Apalagi berbaju-baju ya, Ahlus Sunnah. La ilaha illallah. Hati-hati. Ini karena khawatir lari dari takfir. Takfir memang berbahaya kalau serampangan. Tapi takfir adalah hak tauhid. Makanya para ulama mengatakan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, ragu terhadap kekafiran mereka, atau malah justru membenarkan agama mereka, maka dia kafir berdasarkan ijma. Kok bisa kafir gara-gara gak mau ngafirin? Bahkan mengkafirkan orang kafir itu hak tauhid. Allah berfirman, "Fama yakfur bitaghut wa yu'min billah." Siapa yang kufur pada taghut dan beriman pada Allah, baru dia dapat faqad istamsaka bil urwatil wusqalan fi somalaha. Dia sudah berpegang dengan tali yang kuat, la ilaha illallah, yang tidak putus. Apa sih makna kufur pada taghut? Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri di risalah makna taghut. Apa itu? Ya, kata beliau, sifat bentuk kufur kepada taghut, anta taqida butlana ibadati li ghairillah. Anda meyakini perbatilnya peribadatan kepada selain Allah. Watatrukaha, Anda meninggalkannya. Watubghidu ahlaha, Anda membenci pelakunya. Wa antukaffiru ahlaha, Anda mengkafirkan pelakunya. Wa antuadiyaha, Anda memusuhi mereka. Jadi enggak cukup cuman oh itu syirik. Musyrik kafir enggak? Enggak. Itu belum kufur kepada tauhid. Bahkan belum Islam. Islam itu apa? Bara'atu minasyirki wa ahlihi. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Nah. Apa gimana bentuk berlepas diri dari pelakunya? Benci dia. Musuhi dia. Kalau musuhi, benci, ya, dia kafirkan. Nah, itu yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa antukaffiru ahlah. Ya. Paham enggak sini? Oh, kalau begitu kafirkan nanti mesti dibunuh dong. Loh, lain lagi nih, gagal paham lagi. Urusan membunuh, menghalalkan darah dan hartanya itu hak qadi. Setelah ditegakkan hujah kepada dia, 3 hari dia mikir. Setelah 3 hari dia gak mau mikir, masih tambeng, masih ngeyel, baru dieksekusi. Bukan pula kita, kodi. Ya. Ini aneh, kita mengkafirkan Nabi Muhammad itu dicap khawarij, dicap takfiri. Ngerti gak sih takfiri itu apa? Khawarij itu apa? Mengkafirkan pelaku dosa besar. Lah dia menganggap perbuatan Ade Armando dosa besar kayak zina gitu. Hah? Perbuatan Abu Janda itu dosa besar. La ilaha illallah. Itu aneh ya, ngaco ya. Ngaco. Ya, la ilaha illallah. Iman yazid wa yankus, bertambah berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ketaatannya itu ketaatan qaulun amalun. Berkurangnya yang dengan kemaksiatan, kemaksiatan qaulun dan amalun. Iman bisa berhilang karena qaulun dan amalun. Coba tuh Ade Armando ketika dia mengucapkan ensiklopedia kekufuran dia bagi Jahmiyah, itu imannya gimana Ade Armando? Bertambah atau berkurang? Bingung dia. Kalau dia bilang berkurang, berarti ucapan Ade Armando itu cuma maksiat, dosa besar. Berarti si Jahmiyah ini udah beda agama sama kita. Ya. Karena kita nganggap ini kekufuran, dianggap dosa besar. Kalau kita menganggap dosa besar, ya zina, mencuri, korupsi, itu dosa besar. Kalau dia bilang imannya Ade Armando bertambah, tambah beda agama lagi sama kita. Kalau dia bilang Ade Armando enggak kafir, enggak mukmin, dia mirip banget kayak Mu'tazilah. Mu'tazilah itu ya menyikapi pelaku dosa besar di dunia fil manzilah baina manzilatain. Di kedudukan, di antara dua kedudukan, enggak mukmin, enggak kafir. Tapi kalau di akhirat mereka sama seperti khawarij. Kafir. Kalau khawarij, pelaku dosa besar di dunia, kafir. Coba tuh sama Jahmiyah-Jahmiyah itu ditanya. Terus Ade Armando kalau enggak kafir, gimana status imannya? Bertambah atau berkurang? Kalau berkurang, berarti Anda kategorikan ucapan Ade Armando itu semua selevel dengan gibah, selevel dengan cacian, selevel dengan ucapan buruk, zina dan segala macam, dosa aja. Kalau Anda bilang bertambah, berarti Anda nyatakan ucapan Ade Armando itu seperti zikir. Ya. Kalau dia bilang enggak nambah enggak kurang, berarti ucapan Andi Armando lagun, enggak dianggap. Gitu. Aneh lagi tuh. Ajib ini. Allah musta'an. Baik, mana tadi? Wa syirku haqiqatuhu, syirik hakikatnya adalah ittikhadu nid ma'allah. Menjadikan nid tandingan di samping Allah Azza wa Jal. Wahwal mazkur fi qawlih, dan inilah yang disebutkan di firman-Nya, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kalian jadikan untuk Allah andadan, tandingan-tandingan, dalam keadaan kalian mengetahuinya. Wa tandi, tandingan-tandingan di sini yakni ayu ja'ala lillahi mislun, yaitu dijadikan mislun, ya, adanya padanan bagi Allah Azza wa Jalla lil istihqaq, ya, untuk berbagai hak, ya, istihqaq at-tawajjuh, hak untuk tawajjuh, ya, tawajjuh paham sini, ya, seorang menghadapkan diri dia dengan membawa ibadah, wastihqaqul ibadati istihqaq, keberhakan untuk ibadah. Idza ju'ila lillahi niddun, apabila dijadikan tandingan bagi Allah, untuk Allah, imma bil qaul, apakah dengan ucapan, aw bil amal, atau dengan amalan, fadalikum huwa syirku, itulah kesyirikan. Lihat, dengan qaul, dengan amal. Nah, kalau Jahmiyah itu membatasi di qalbu aja. Makanya itu Jahmiyah itu definisi iman itu apa? Ma'rifah. Mereka enggak mendefinisikan amal. Nah, kalau Jahmiyah kontemporer, bohong-bohongan aja mereka bilang iman qaulun wa amalun. Artinya apa? Ketika mereka, ya, betul-betul mengucapkan qaulun wa amalun, ternyata bohong kok. Ada Ade Armando, ya, yang mengucap qaulunnya itu aqwa lagi, bukan qaulun. Berbagai ucapan enggak, imannya enggak ngaruh. Ada kuburion nyembah-nyembah penghuni kubur. Itu amalun, ya. Imannya enggak berubah juga. Ya, paham enggak sih? Makanya tepat itu kata Syekh Shalih Fauzan ketika mengomentari para pendaku salafi itu yang mereka Murji'ah, disebut Syekh Shalih Fauzan mereka Murji'ah. Tapi Syekh, mereka kan mengatakan iman qaulun wa amalun. Iya, tsumma ba'da dzalika hum yata'abun. Kemudian setelah itu mereka main-main. Mereka main-main. Kalau betul-betul mereka mengatakan iman itu qaulun wa amalun, direalisasikan. Jangan seperti kuburiyun yang ngucap la ilaha illallah main-main. La ilaha illallah, habis itu nyembah kuburan. Terus apa makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah? Ada nafyu isbat mana? Enggak ada. Main-main. Paham gak sini? Itu kuburiyun, orang-orang yang ikut nyembah Nyi Roro Kidul, nyembah Dewi Sri Kasih Sesaji setelah panen, malam Jumat tahlilan. Ada yang mati dia duluan. Tahlilan 7 hari. Antum paling ngelawat doang, ikut ngubur, udah kelas. Dia masih di rumah itu sampai 7 hari. Entar 10 hari datang lagi. 40 hari datang lagi, 100 hari datang lagi. Antum kelas kan gitu dong. Dan dia di situ enggak datang ngelawat aja, enggak ngibur kayak antum aja. Dia ngaji juga, baca tahlil juga, la ilaha illallah. La. Habis sholat subuh kita lihat mereka itu baca la ilaha banyak banget. La ilaha itu mendalami lagi gini nih. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Iya. La ilaha illallah, pas illallahnya itu mesti ke sini. Nah, kita kan dulu diajarin begitu. La ilaha illallah mesti ke sini. Ke jantung nih, ke kolbu. Nah, itu Allah Allah itu sebenarnya zikir la ilaha illallah. Cuman la ilahanya mahzuf. Allah Allah Allah Allah Allah Allah mahzuf ntar. Huwa huwa huwa huwa huwa. Udah mahzuf dah. Hu hu hu. Ya. Mana lagi tadi? Ya. Wa kullu naw'in min hadhihi al-anwa'i, maka segala jenis dari jenis-jenis ibadah ini, wa ghairuha maupun yang lainnya yang enggak disebutkan min al anwa'il lati tadkhulu fi musammal ibadati, dari segala jenis yang masuk ke dalam cakupan label ibadah, sarfuha li ghairillah syirkun akbar. Maka dipalingkan pemalingannya kepada selain Allah, itulah bentuk syirik akbar, yukhriju minal millah, mengeluarkan dari agama Islam. Terus gimana pelakunya? Enggak kafir, enggak musyrik, itu kata dia. Lihat kata Syekh, wa sahibuhu musyrikun kafirun, pelakunya musyrik lagi kafir. Ya, kafirnya apa? Immal kufru zahir wa immal kufru zahir wal batin ma'an. Apakah kufur secara lahiriah? Ya, karena dia melakukan amalan itu terang-terangan gitu, kelihatan, atau kufur zahir dan batin ma'an secara berbarengan sekalipun. Ya. Karena nanti ada juga yang lahiriahnya aja. Bisa jadi dia enggak bermaksud, dia enggak tahu, atau dia masih apa namanya, meyakini ini boleh-boleh aja. Nah itu kufur zahir. Baik, cukup sampai sini. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan lagi di halaman 79. Subhanakallah bihamdika.